bukan baru. Kalau sesayang kau selama tahu, kalau dia sudah kau sama tahu. Time I'll let you go sayang, sama aku saja. Tapi lama-lama tak mulai rasa, kalau kau tak pernah ada rasa cinta kau sayang. Sama kau buang percuma, sama kau kau mau diam. Satu berjuang tak bisa kalah, sesayang kau kau cinta dia. Biar sudah terpaksa saya kasih salam. Sampai.